Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dhalikal yawmul ladhi kanu yu'adun. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Itulah hari yang diancamkan kepada mereka.